uyunan mula sawah santan subuh ayu atu urang gerasa uyunan mula sawah santan subuh bapak tani Bapak tani isuk-isuk manggul pacul tuh di Sarawak digawe masing caring-cing ngamu mule palawija sangkan urang subur makmu ngamu mule palawija sangkan urang subur makmu. Rata digarawe babarengan yuk kayu atuh udang kudu sauyunan keur ngahontal pangwangunan